Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asr Pakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita telah sampai pada bab yang ke-10, Salaf dan Al-Quran. Maka poin selanjutnya dari Al-Musayyib ibn Rafi' dari Abdullah ibn Mas'ud radallahu anhu, terdapat nasihat indah dari sahabat ibn Mas'ud yang terkenal dengan sebutan yang lain Ibnu Ummi Abdin, seorang yang merupakan sahabat Nabi pakar Al-Quran. Beliau memberikan nasihat kepada hamilil Quran, para penghafal Quran. Ya, penghafal Al-Quran disebut dengan hamilul Quran. Yang makna dasar dari hamil adalah memikul untuk beratnya menjaga hafalan Al-Quran. Untuk mengisyaratkan bahasanya menjaga hafalan Al-Quran bukanlah satu hal yang mudah, namun satu hal yang berat, satu hal yang sulit. Maka penghafal Al-Quran disebut dengan sebutan hamilul Quran. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang bagi li hamilul Quran, maka sepatutnya seorang yang hafal Al-Quran, ayu'rafa bilailihi idza an-nasu naimun. Maka hendaklah seorang penghafal Al-Quran diketahui dengan malamnya, yaitu di malam hari dia bangun. Itulah penghafal Al-Quran yang sejati. Idz an-nasu naimun, ketika banyak orang terlelap tidur. Dia melek, dia bangun, dia baca dan dia gunakan hafalan Al-Qur'annya untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Itulah hamil Al-Qur'an yang hakiki. Wa bin nahari idnasu muftirun, dan seorang penghafal Al-Qur'an yang sejati, kata beliau, rajin puasa. Dan hendaklah dia dikenal dengan berpuasa di siang hari ketika banyak orang tidak berpuasa. Wabi husnihi idz annasu farihun, dan hendaklah dia dikenal dengan orang yang dengan sedihnya ketika banyak orang gembira. Ketika banyak orang larut dalam gelak tawa, maka dia asyik dengan zikirnya, asyik dengan munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sedih atas dosa-dosanya. Ketika banyak orang tertawa padahal dalam kubangan dosa-dosa. Wabi bukaihi idz annasu yadhakun, dan seorang yang penghafal Al-Qur'an yang sejati adalah orang yang dikenal dengan mudah menangis. Menangis karena terkenal dengan tangisannya karena rasa takut kepada Allah ketika banyak orang sibuk tertawa. Wabi sumtihi idz annasu yakhlutun, dan dengan diamnya diamnya dan tidak berbicara ketika manusia yakhlutun berbaur dengan yang lain, maka dia memilih menyendiri dan berdiam diri ketika banyak orang memilih kungku-kungku. Ketika banyak orang memilih ngobrol-ngobrol, maka dia memilih mojok sendiri, menyepi. Boleh jadi murojaah hafalannya. Wabi khusu'ihi idz annasu yakhtalun, dan dengan kekhusu'annya, kerendahan hatinya ketika banyak orang itu sombong. Yakhtalun artinya sombong. Dan sombong dengan menggunakan yakhtalun diambil kata-kata takhayul, artinya imajinasi dan angan-angan. Maka yakhtalun adalah orang yang sombong, dan sombongnya karena dia berimajinasi kalau dia itu besar, dia itu top, dia itu hebat. Namun itu sekedar imajinasinya saja, khoyalnya saja. Yakhtalun dari kata-kata khoyal artinya imajinasi. Dia adalah sombong karena punya khayalan dan punya imajinasi kalau dia hebat, dia top, dia keren, dialah yang paling wah dan seterusnya. Yang bagi li hamil Al-Quran ayakuna bakian mahzunan haliman hakiman sikitan. Maka sepatutnya seorang penghafal Al-Quran adalah seorang yang mudah untuk menangis. Nampak badannya kesedihan dan keseriusan. Haliman seorang yang lembut, seorang yang bijak. Sikitan adalah seorang yang banyak diam. Catatan kaki, sikit. Sinnya di kasrah, kafnya di tasjid. Artinya kathirus sukuti. Banyak diam. Dan tidaklah sepatutnya seorang penghafal Al-Quran ayakuna jafian, seorang yang tidak punya adab, seorang yang kurang ajar, tidak punya sopan santun, tidak punya unggah-ungguh, tidak punya adab. Walaghafilan, bukan pula seorang yang lalai, lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Walasakhaban, bukan pula orang yang suka teriak-teriak. Catatan kaki, sakhaban atau sakhaban pakai sot, sama saja bimaknan wahid. Itu asiyah teriak-teriak, saat itu sawat dengan suara yang keras. Walasoyahan, sama maknanya. Bukan orang tukang teriak-teriak, kurang kerjaan. Walahadidan, bukan pula hadidan, catatan kaki, fihi hiddah, wawal ghadab. Yaitu orang yang mudah emosi, mudah marah-marah. Demikian nasihat Ibnu Mas'ud untuk hamil Al-Quran, untuk para penghafal Al-Quran. Idealnya mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang beliau sebutkan. Dan secara umum seluruh kaum muslimin adalah hamil Al-Quran, penghafal Al-Quran dengan bertingkat-tingkat ya, kadar hafalannya ya. Ada yang cuma Al-Fatihah saja ya. Ada yang tambah dengan yang lain dan tambah yang lain. Maka secara umum bisa kita katakan ini ditujukan kepada semua muslim. Ya, dan tentu yang paling yang selayaknya yang paling maksimal adalah yang juga Qur'annya maksimal. Kemudian dari Syu'bah dan Hisham dari kota ada dari Yunus bin Jubair. Ya, beliau Yunus bin Jubair mengatakan, kami mengiringi Jundub. Ini sahabat Nabi, maka kami katakan badannya, ausina, tolong beri kami nasihat dan wasiat. Maka nasihat beliau, kuwasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kuwasiatkan kalian untuk rajin baca Al-Quran. Kuwasiatkan kalian dengan Al-Quran. Dengan membacanya, dengan merenungkannya, dan yang lainnya. Fa'inau nurun bilailil muslim. Karena Al-Quran itu adalah cahaya di malam yang gelap. Dan dia adalah petunjuk di siang hari. Fa'malu bihi ala makanan min juhdin wa faqatin. Maka amalkalah Al-Quran meskipun engkau dalam keadaan menderita dan miskin. Fa'in arada bala'un. Maka jika ada bencana dan ada masalah, sehingga ada yang harus dikorbankan, faqaddim malaka duna dinika. Maka dahulukan dan utamakan, korbankan hartamu, jangan agamamu. Fa'in tajawaza al-bala, jika bencana dan fitnah tersebut itu lebih melewati lagi, lebih hebat lagi, sehingga tidak cukup dengan harta, tidak cukup, tidak selesai dengan korban harta, faqaddim malaka wa nafsaka. Maka korbankan, dahulukan, yaitu korbankan hartamu dan nyawamu. Duna dinika, jangan korbankan agamamu. Karena orang yang roboh adalah orang yang roboh agamanya. Dan orang yang terampas adalah orang yang terampas agamanya. Wa'lam annahu la faqata ba'dal jannah. Dan ketahuilah dan ingatlah, camkalah baik-baik. Tidak ada kemiskinan kalau orang itu masuk surga. Ya, tidak ada kemiskinan. Tidak berarti kemiskinan, kesusahan hidup di dunia. Itu tidak akan berarti. Tidak ada. Ya, kalau orang masuk surga. Wala ghina ba'dan nari. Namun tidak ada guna kaya. Tidak ada faedahnya. Kekayaan ba'dan nari setelah orang itu masuk neraka. Dan apa yang beliau katakan ini adalah semakna dengan hadis Nabi SAW menceritakan tentang dalam riwayat Muslim Nabi menceritakan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil seorang yang susah hidupnya di dunia. Sejak bayi sampai mati, miskin, kiri, susah, menderita. Demikian keadaan orang tersebut selama hidup di dunia. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, sekali masukkan. Setelah itu dikeluarkan. Cuma masuk, habis masuk, diangkat lagi. Kemudian Allah tanyai, wahai fulan, ingatkah engkau kalau engkau pernah menderita dalam hidupmu? Nah, maka dia mengatakan, ya Allah, demi Allah, saya tidak pernah menderita. Maka sekali culupan masuk surga itu membuat orang lupa kesusahan dan derita hidupnya. Padahal dia orang yang luar biasa deritanya. Dari orok sampai kemudian mayit, sampai jadi jenazah, hidupnya susah terus. Begitu dicelupkan ke surga sekali saja, tanpa itu pun tanpa lama-lama, dikatakan, pernahkah engkau hidup susah? Tidak pernah. Lupa sudah. Maka lafaqata ba'dal jannah, kata Jundub, radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada kiri, tidak ada miskin kalau orang sudah masuk surga. Lupa semua kiri, kesusahan hidup setelah orang masuk surga. Tidak ada derita setelah orang itu masuk surga. Lupa semua deritanya. Demikian juga kemudian Allah ambil orang yang kafir, yang dia adalah orang yang berkelimang kemewahan hidup, kesenangan duniawi, dari lahir sampai matinya. Tidak pernah menderita. Hidupnya cuma isinya senang saja, berkelimang harta. Tidak pernah miskin, tidak pernah kiri, tidak pernah punya utang dan yang lainnya. Kemudian Allah masukkan ke dalam neraka satu kali celupan saja. Setelah itu Allah keluarkan, kemudian Allah tanyai, wahai fulan, apakah engkau ingat kalau pernah hidup senang dan penuh dengan kenikmatan? Maka orang tersebut mengatakan, wallahi ya Allah, seumur hidup saya belum pernah senang, belum pernah kemudian berada dalam kenikmatan. Lupa semua kenikmatan, kemewahan hidup yang dia rasakan, padahal dia rasakannya sejak dia orok, sejak dia bayi cengir sampai matinya. Dia dalam kemewahan, dalam kesenangan. Begitu masuk neraka, sekali celup saja, lupa sudah semua kenikmatan duniawi yang pernah dia rasakan. Oleh karena itu Jundub mengatakan, wala ghina ba'dan nar. Dan tidak ada kekayaan, tidak ada guna kekayaan, dan tidak akan teringat kekayaan ba'dan nar setelah orang itu masuk neraka. Dan itu tidak cukup, tidak perlu lama-lama, cukup sesaat saja. Kemudian dari Hamad ibn Najih, dari Ibu Imran al-Jauni, dari Jundub, beliau mengatakan, kunna dulu kami adalah ghilmanan jazawaratan. Kami adalah anak-anak kecil hampir balik. Catatan kali nomor 7. Jazawaratan jama' dari jazawar. Dan dia adalah al-hulam anak-anak ketika qoroba al-bulugha, hampir balik. Ketika kami adalah anak-anak kecil yang hampir balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kami bihi dengan sebab Al-Qur'an. Dan dari Hamad ibn Zaid, dari Atta ibn As-Sa'ib, sesungguhnya Abdurrahman mengatakan, akhadna Al-Quran an kaumin. Kami belajar Al-Quran dari sejumlah guru. Yang mereka para guru kami ini bercerita. Bahasanya kanu mereka, yaitu mereka para sahabat guru. Gurunya Abdurrahman bin Sulami ini sahabat. Karena dia tabi'in. Ya, mereka para sahabat bercerita kepada kami. Annahum bahasanya mereka para sahabat, idha ta'allamu asra ayatin. Jika mereka belajar 10 ayat, mereka tidak akan melewatinya, berpindah ke 10 ayat berikutnya, sampai mereka belajar isinya. Sehingga kami belajar Al-Quran, dan belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Wasayirsu Al-Qur'ana, dan akan ba'dana kaumun. Dan setelah kami, akan datang sekelompok orang yang mewarisi Al-Quran. Yasrabunahu surbalma, yang mereka ini minum meminumnya sebagaimana minum air. Artinya Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka, bablas, pergi, dan tidak nyangkut di hati, dan tidak merasuk ke dalam hati. Dan dari Ishaq bin Ibrahim, beliau mengatakan, kanat qira'atu Fudail, adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Fudail ibn Iyab rahimallahu ta'ala, adalah bacaan yang membuat sedih. Dan di sisi yang lain, sahiyah yang terasa nikmat, bati'ah pelan, mutarasilah pelan-pelan, seakan-akan dia berdialog dengan seseorang. Dan beliau jika melewati ayat yang di sana menyebutkan fiha dzikrul jannah, membahas tentang surga, maka ayat tersebut akan beliau ulang-ulang beberapa kali. Demikian cara bacanya Al-Fudail.